Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, kita telah memasuki pembahasan ta'riful iman, tentang definisi keimanan. Berikutnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah menyatakan al-iman yatakawwan min arkanin wa syu'abin, bahwa iman itu terdiri, yatakawwan terdiri min arkanin wa syu'abin, berupa rukun-rukun dan juga berupa syu'ab, yaitu cabang-cabang. Yang baru saja kita ketahui sebelum pembahasan ini, iman itu terdiri dari arkan dan terdiri dari syu'ab. Antum kasih tanda arkan, demikian pula syu'ab. Nah, rincian iman terbagi dua, ada yang namanya arkan, jamak dari kata rukun, dan ada pula yang namanya syu'ab, jamaknya syu'bah, yang artinya cabang. Famal farqu bainahuma, maka apa beda keduanya? Apa beda antara rukun dan cabang? Lebih lanjut beliau jelaskan, al farqu annal arkana la budda minha. Bedanya bahwa kalau rukun itu la budda minha, mengharuskan darinya, harus, mesti, tidak bisa tidak, itu la budda minha, mengharuskan padanya. Fa idza zala wahid minhuma, maka jika tertiadakan satu darinya, dari yang enam, zalal iman, maka musnahlah, hilanglah, tidak berartilah keimanan itu. Seorang beriman hanya lima rukun saja, satu tidak dia imani, maka tidak ada artinya rukun kesemuanya tadi yang telah dia imani. Itu namanya rukun yang tidak bisa ditawar-tawar. Rukunnya enam, ya harus enam. Jika seseorang kemudian meyakini hanya empat rukun, lima rukun, atau bahkan kurang dari itu apalagi, maka tertiadakan iman secara keseluruhannya. Sebagaimana keimanan kepada perkara yang lainnya. Iman kepada satu Rasul saja, kemudian dia ingkari Rasul-Rasul yang lainnya, maka tidak berarti pula keimanan dia terhadap para Rasul yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sekian ayat menyebutkan bahwa suatu kaum tadi mengingkari satu Rasul, maka Allah sebut dengan jamak dengan para rasul, karena mengingkari, menolak satu rasulnya Allah Jalla wa'ala berarti menolak pula seluruh para rasul yang lainnya. Nah, itu al-arkan, itulah rukun. Li'anna syai', di situ ada tanda titik koma. Kita sudah tahu semua bahwa di situ menjadi alasan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Jika satu saja tertiadakan, zalal iman, maka iman itu tertiadakan semuanya. Mengapa? Li'anna syai'a la yaqumu illa ala arkanih. Karena sesuatu itu tidaklah bisa tegak melainkan berada di atas rukun-rukunnya secara keseluruhan, secara sempurna. Fa'idha faqada ruknun min arkanis syai'i lam yatahaqqaq. Maka jika terhilangkan satu rukun dari rukun-rukun yang ada, lam yatahaqqaq, maka belumlah akan terwujud keimanan yang sebenarnya. Maka itulah rukun, sesuatu yang mengharuskan. Lebih tepatnya juga bahwa definisi rukun itu, idza turika minha syai', jika tertiadakan sesuatunya, sesuatu darinya, maka akan batallah yang lainnya. Sebagai contoh sholat, maka di sana terdiri adanya rukun, adanya yang wajib, adanya pula perkara yang sunnah. Dalam sholat yang kita lakukan dari takbiratul ihram sampai salam, maka di sana adanya rincian. Ada bagian yang dinamakan rukun-rukun, ada yang disebut sebagai wajib-wajibnya, dan ada pula sebagai sunnah-sunnahnya. Terkait dengan rukun di dalam sholat, idza turika minha syai', jika ditinggalkan sesuatu darinya, batalat as-sholat, maka batallah sholatnya. Sawa'un kana tarkuhu amdan aw sahwan, baik yang dia ketika dia tinggalkan itu karena sengaja atau karena lupa, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tinggalkan rukun. Berbeda dengan perkara wajib. Wajib itu definisinya, idza turika minha syai' amdan, jika dia tinggalkan sesuatu darinya secara sengaja, batalat sholat. Maka sudah barang tentu batal sholatnya. Kenapa? Karena amdan, karena sengaja. Wa in kana tarkuhu sahwan, akan tapi ketika dia tinggalkan dengan sahu, dengan karena lupa, lam tubtil, maka tidak membatalkan sholat. Dan mengharuskan sujud sahwi. Ya, lebih ringan dibandingkan rukun. Rukun ditinggalkan karena sengaja atau karena lupa, batal sholatnya. Sedangkan wajib kalau ditinggalkan secara sengaja, jelas batal. Tapi kalau karena lupa, maka di sana ada dispensasi, tidak sampai membatalkan sholatnya, tapi ada keharusan yang harus dia penuhi berupa sujud yang namanya sahwi karena kelupaan. Setidaknya dengan definisi seperti ini, kita contohkan dalam definisi sholat, kita kembalikan kepada definisi tentang rukun iman, bahwa yang namanya rukun tidaklah ada tawar-menawar. Artinya semua harus dipenuhi keenam rukunnya bagi setiap diri muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kita contohkan kembali terkait dengan sholat, apa saja rukun-rukun sholat. Sudah pernah kita bahas sebanyak 14 rukunnya sholat. Yang pertama adalah berdiri pada sholat yang fardu, pada sholat yang wajib, itu termasuk rukun. Yang kedua adalah takbiratul ihram pada awal sholat, Allahu Akbar. Nah, itu rukun. Berbeda dengan takbir-takbir berikutnya. Takbir yang pertama kali, takbiratul ihram adalah rukun. Yang ketiga adalah qiraatul fatihah, baca al-fatihah. Kemudian dan kemudian seterusnya adalah bagian-bagian gerakan. Rukuk pada setiap rakaat, bangkit dari rukuk, i'tidal dalam keadaan berdiri, kemudian sujud, kemudian bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Naam, kemudian tuma'ninah, kemudian tasyahud akhir, kemudian dijalankan secara tertib antara rukun, dan yang ke-14 adalah salam. Naam. Itu tidak bisa ditawar, mengharuskan adanya. Kenapa demikian? Karena termasuk arkanus salat, rukun-rukunnya salat. Nah, kita kembali pernyataan beliau bahwa jika tertiadakan rukun dari rukun-rukunnya, lam yatahaqqaq, maka tidak akan terwujud rukun iman yang sebenarnya. Wa amma syu'ab. Nah, kemudian beralih pada bagian berikutnya, yaitu syu'ab, cabang-cabang. Adapun cabang-cabang, fa innaha mukammilat, maka itu sifatnya pelengkap atau penyempurna. Namanya cabang itu ngikut kepada yang pokok. Nah, maka syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang terdiri itu 70 sekian atau 60 sekian yang sudah kita pelajari, maka sifatnya mukammilat, penyempurna, pelengkap. La yazulul iman bizawalis syai' minha. Tidak menjadi hilang atau luntur iman. Bizawali syai' dengan lunturnya sesuatu minha dari cabang-cabang tadi. Sebagai contoh, seseorang belum bisa menjalankan salah satu cabang keimanan. Maka bukan berarti kemudian tidak tertiadakan keimanannya tadi. Nah, tetapi imannya belum sempurna. Nah, contoh dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Bagaimana ketika seseorang belum bisa mengamalkan ini? Apakah berarti dia tidak beriman? Tidak ada iman secara total. Bukankah disebutkan di awal hadis tadi dengan kata la yu'min, tidak beriman? Apakah tidak beriman di situ alias kafir? Tidak. Maka penafsirannya tidak beriman artinya tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Demikian pula hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Fal yukrim jarahu, menyempurna, dia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan tetangganya. Fal yakun khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata, tutur kata yang baik, atau jika tidak bisa, maka hendaklah diam. Disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jika mungkin ada dari bentuk-bentuk tadi belum mampu dia amalkan tadi, apakah berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Kita katakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dalam kondisi belum sempurna. Nah, maka untuk semakin menyempurnakan keimanan tadi, maka berupaya untuk melakukan seluruh bentuk-bentuk cabang-cabang keimanan agar tercapainya kesempurnaan iman. Nah, kembali bahwa la yazulul iman bizawali syai' minha. Tidaklah hilang keimanan dengan hilangnya sesuatu darinya, dari cabang-cabang tadi. Lakinnaha mukammilat. Akan tetapi itu sebagai penyempurna. Imma wajibat au mustahabbat. Maka pada cabang-cabang tadi, keimanan itu juga ada bagian-bagian hukumnya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahabbat. Sifatnya adalah sunnah. Tidak kemudian seluruh cabang tadi sunnah saja. Bisa-bisa dilakukan, tidak mampu ya sudah. Tidak. Tapi di sana ada jenis-jenis yang termasuk wajibat dari syu'abil iman, dari cabang-cabang keimanan. Bisa dipahami? Nah. Fal wajibat likamalil iman al-wajib. Maka al-wajibat, perkara-perkara yang termasuk wajib, likamalil iman al-wajib, untuk kesempurnaan iman yang wajib. Apa saja jenis cabang-cabang keimanan yang hukumnya wajib, kita perlu untuk mempelajari dan mengetahuinya. Wal mustahabbat, dan demikian pula perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Likamalil iman al-mustahab, untuk kesempurnaan iman yang mustahab, yang sifatnya adalah sunnah. Dengan itu semakin baik keimanan tersebut. Maka di sana dibagi, ada yang wajibat, ada yang mustahabbat dari syu'abil iman. Nah, maka perlu kita tahu satu persatu apa saja cabang-cabang keimanan. Cukup banyak, 70 sekian, 60 sekian cabang. Nah, rasanya umur ini tidak cukup untuk mempelajari kesemuanya ilmu yang luas di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Waktu usia kita ini terbatas. Sementara yang kita harus ketahui, kita harus pelajari itu banyak. Seakan-akan waktu ini tidak mencukupi. Nah, masih banyak kesibukan-kesibukan kita di dalam talabul ilmi. Berikutnya kata beliau, hafizahullah ta'ala, fa'idha tarakal muslim syai'an minal wajibat. Kata beliau, jika seorang muslim meninggalkan sesuatu dari al-wajibat, dari perkara-perkara yang sifatnya wajib, au fa'ala syai'an, atau dia melakukan sesuatu, minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan, fa innahu la yazulu imanahu, maka dengan itu bukan berarti hilang keimanannya, bil kulliyah, secara total bukan berarti imannya itu tertiadakan, habis secara total, tidak. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut mazhab atau prinsip firqah yang najiyah, firqah yang selamat, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu dari yang wajib, atau melakukan sesuatu dari yang haram bukan berarti imannya itu hilang total habis. Tidak. Walakin yazulu kamalahu alwajib. Akan tetapi hilang kesempurnaannya alwajib yang mengharuskan, yang tertuntut. Belum dia penuhi maka berkurang kesempurnaannya. Fayakunu naqisul iman. Maka dengan itu posisinya dia naqisul iman. Imannya naqis, imannya berkurang. Belum 100%. Ya, untuk mencapai 100% tadi dia telah imani rukun-rukun iman yang 6 semuanya dengan baik dan benar. Dia jalani seluruh cabang-cabang keimanannya. Nah, namun jika ada seseorang mungkin dia belum bisa meninggalkan perkara yang haram, dia meninggalkan perkara yang wajib, maka dia dalam posisi naqisul iman, imannya sedang berkurang. Au fasiqan, atau dia dalam kondisi fasik. Fasik itu bisa berarti dua makna. Fasik artinya keluar dari ketaatan. Maka dengan itu bisa jadi dia muslim. Dia muslim tapi dia belum taat dalam beberapa perkara. Maka orang itu fasik. Dia tahu yang benar tetapi dia belum lakukan atau melanggar. Maka dia fasik. Sisi lain bisa berarti fasik itu adalah kafir. Maka kita harus lihat konteks kalimatnya atau ayatnya ketika Allah sebutkan fasiqin, minal fasiqin, dan seterusnya. Harus melihat kepada penafsiran. Nah, seperti ayat yang menyebutkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa suatu berita atau informasi, fatabayyanu, maka hendaklah engkau lakukan tabayyun. Cross check, engkau periksa dulu berita yang dibawanya itu betul ataukah salah, atau mengada-ngada, atau menfitnah, atau mengadu domba dan sebagainya. In ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik bisa jadi orang kafir yang bawa berita tadi, bisa jadi muslim tapi orangnya tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala, menganggap berdusta, berbohong, membawa suatu berita tadi bukan suatu beban baginya. Nah, kemudian diinformasikan kepada yang lainnya sengaja untuk menghasut dan sebagainya. Nah, maka dia dalam posisi naqisul iman au fasiqan. Antum kasih tanda naqisul iman atau fasiqan. Kama lau syaribal khamr. Beliau berikan beberapa contoh. Asy-Syaikh Shalih berikan beberapa contoh. Lau syaribal khamr, sebagai contoh seseorang minum khamr. Au sariq, atau dia mencuri. Au zina, atau dia melakukan zina. Wal iyadu billah. Tiga contoh tadi termasuk apa? Al-kabair, dosa-dosa besar. Khamar, mencuri, zina. Au fa'ala syai'an minal kabair, atau melakukan sesuatu apapun dari jenis-jenis al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu banyak. Nah, tidak kurang dari 70 sekian dosa besar. Kita pun harus ketahui, kita harus pelajari juga. Ada suatu karya kitab yang judulnya memang Al-Kabair. Ditulis Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tujuannya apa kita pelajari? Ya, supaya kita bisa selamat dan jangan sampai terjatuh Maka ketika seseorang terselamatkan dari seluruh bentuk-bentuk al-kabair, maka nikmat bagi dia. 6. Seseorang yang bisa menyelamatkan diri dari seluruh al-kabair, maka itu bentuk kebaikan baginya. Maka bagaimana kita mau meninggalkan sesuatu kalau kita tidak tahu apa saja al-kabair? 6. Tugas lagi bagi kita belajar. Kita perlu tahu syu'abul iman itu apa saja, harus dipelajari. Kita harus tahu al-kabair itu apa saja, harus dipelajari. Waktu dalam hidup terus berjalan, sehari, dua hari, sepekan itu rasanya sebentar, kemudian masuk pekan berikutnya, belum tertambahkan ilmu bagi kita yang berarti. Hanya sekedar meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Sementara usia terus berjalan, berjalan, berjalan. Sekarang sudah umur sekian, tahun depan berkurang lagi, tahun depan berkurang lagi. Nah, maka kita perlu mengintrospeksi diri. Seharian kita itu siang malam 24 jam, seberapa persen yang sudah kita luangkan, kita persembahkan untuk belajar ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Nah, masih banyak perkara yang harus kita ketahui. Hadza yakunu fa'ilan li muharram wa kabirah min kabairiz dzunub. Maka dia berarti melakukan suatu bentuk yang diharamkan, melakukan sesuatu kabirah min kabairiz dzunub, salah satu dosa di antara dosa-dosa besar yang ada. Lakinnahu la yukaffar bidzalik. Akan tetapi menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang jatuh atau melakukan salah satu dari dosa besar, la yukaffar bidzalik, belum bisa dikafirkan dengan itu. Belum bisa dikeluarkan dari lingkaran Islam. Asal seseorang minum khamar kemudian kita katakan kafir, tidak benar menurut prinsip Ahlus Sunnah. Nah, kenapa? Walaupun dia minum khamar, keimanan, selama dia muslim, keimanan setidaknya sekecil apapun masih terhujam pada dirinya. Nah, dia sedang melakukan dosa yang dengan itu mengurangi keimanannya. Wala yukhrij minal iman. Tidak bisa dikafirkan dengan serta-merta. Wala yukhrij minal iman. Dan tidak pula bisa dikeluarkan secara serta-merta dari keimanan. Bal yakunu fasiqan. Akan tetapi dia dalam posisi fasik. Wa yuqamu alaihil had. Akan tetapi perlu ditegakkan hukum had. In kanat al-ma'siyah dzat haddin. Jika memang maksiat yang dia lakukan itu mengandung atau berkonsekuensi terhadap hukum had. Pencuri misalkan jika sudah mencapai batas yang telah ditentukan, maka dia harus potong tangan. Ditegakkan hukum had bagi yang melakukan seperti itu. Tapi tentunya dalam kondisi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Nah, jika pemerintah waliul amr menegakkan hukum Islam, maka ditegakkan bagi pelaku, pencuri, nam, zina, khamar dengan hukum had yang telah diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian. Dia dalam posisi maksiat, dia sebagai fasik. Tapi untuk dikeluarkan dari keimanan, untuk dikeluarkan dari keislaman, maka masih perlu proses tinjauan lebih lanjut. Apakah yang dia perbuatnya itu diakui bahwa itu perkara yang dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Maka tidak sewenang-wenang dengan serta-merta mengvonis dengan terburu-buru. Nah, wa kadzalik man taraka wajiban. Demikian pula orang yang meninggalkan perkara wajib. Seperti apa? Kaman taraka birrul walidain. Orang yang meninggalkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Masih di sana sini durhaka, sering membentak, sering tidak memenuhi perintah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, perkara yang menjadi sebab gembiranya kedua orang tuanya, dan sebagainya dalam konteks birrul walidain, dia masih meninggalkan itu. Au silatul qarabah, dia masih meninggalkan hubungan dengan karib kerabat. 6. Silaturahimnya masih kurang, bahkan jarang sekali. Hadhihi wajibat. Ini semua perkara wajib. Faman tarakaha naqasa imanahu. Siapa yang meninggalkannya berarti berkurang keimanannya. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan perkara wajib. Wa kana 'asiyan. Maka dia dalam kondisi sebagai orang yang bermaksiat. Karena belum memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa dikatakan asi? Bitarkil wajib. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Fayakunu asiyan. Maka jadilah dia sebagai orang yang maksiat. Imma bitarkil wajib. Bisa jadi karena sebab meninggalkan yang wajib. Wa imma bifi'lin muharram. Atau karena sebab dia meninggalkan perkara yang diharamkan. 6. Amalan itu ada dua. Ada amalan yang dengan melakukan aktivitas. Ada amalan yang dengan menahan diri. 6. Dia tidak melakukan perkara yang haram bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena itu perkara yang dilarang sehingga dia menahan diri. Maka dengan menahan diri tadi dia mendapatkan ajar. Wa ala kulli hal la yakhruj minal iman. Maka bagaimanapun keadaannya dia belum bisa dikatakan keluar dari keimanan. Begitu rahmahnya madhab ahlus sunnah wal jamaah. Tidak tergesa-gesa, tidak kemudian karena emosionalnya, karena melihat perbuatan sesuatu tadi. Lihat dulu apa yang dia lakukan. Masuk kategori mana? Nah, apakah sudah tergolong keluar dari Islam ataukah belum? Nah. Wa innama yakunu mu'minan. Akan tetapi dia itu mu'min. Naqisul iman, tapi imannya sedang berkurang. Ada madhab ahli sunnah wal jamaah. Maka inilah madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Yang berbeda atau berseberangan dengan kaum yang namanya khawarij dan kaum mu'tazilah. Alladzaini yukaffirani murtakibul kabirah. Yang mana kedua kelompok tadi itu mengkafirkan pelaku dosa besar. 6. Kita sudah sering dengar kata khawarij dan sering kata dengan dengar kata mu'tazilah. Kalau mungkin ditanya, siapa yang bisa menyebutkan siapa kaum khawarij itu? Fadhal, siapakah kaum khawarij? Apa definisi mereka? Apa saja prinsip-prinsip mereka? Yang tahu, tafadhal, jawab. Sekaligus dalam kesempatan ini, kita pastikan secara jelas dan secara bukti yang ada siapakah khawarij. Perlu dicatat. Khawarij awwalu firqah. Firqah yang pertama-tama dari firqah-firqah yang ada. di masanya khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Firqa yang pertama kali ada itu adalah kaum Khawarij. Dia menampakkan khilaf, perbedaan, dan dia memecah belah jamaah kaum muslimin. Itu setidaknya kaum Khawarij. Mengapa mereka dikatakan Khawarij? Khawarij dari kata kharaja. Kharaja itu keluar. Kenapa mereka dikatakan itu? Li khurujihim an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena mereka keluar dari kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin. Di saat itulah muncul kaum Khawarij. Nah, maka dengan sebab mereka keluarnya sudah tidak loyal lagi dengan pemimpinnya, maka dikatakan kharaja, keluar. Kelompok itu dinamakan Khawarij. Maka sikap memberontak kepada pemerintah yang sah, kelompok tadi atau individu tadi memiliki pemikiran tersebut. Nah, dan sudah ada di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, muncullah fitnah dari Khawarij ini secara pastinya tahun 37 Hijriah. Setelah peperangan yang namanya Siffin. Setelah Ma'rakah Siffin. Nah, setelah ditetapkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin yang sah, Amirul Mukminin, maka justru mereka berbalik membenci beliau dan berusaha dan akhirnya menaruh dendam kepada beliau radhiyallahu taala anhu dengan alasan yang mereka dengung-dengungkan di masa itu sampai hari ini. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Itu yang mereka dengung-dengungkan sampai hari ini. Dengan sebagai dalih untuk mengkafirkan yang lainnya. Sehingga singkat cerita, sampailah kemudian mereka menjauh, menyingkir dari Ali bin Abi Thalib. Mereka menuju suatu tempat yang namanya Harura. Nah, namanya Harura. Nah, daerah di suatu desa di Kufah, tempat berkumpulnya mereka. Sehingga kelompok itu juga dinamakan Haruriyah. Dan mereka di sana mengumumkan berlepas diri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahkan sampai pada tahap mengkafirkan beliau. Ini setidaknya tentang mereka kaum Khawarij. Yang nanti kita perlu tahu beberapa i'tiqad, keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip mereka. Namun karena waktu Isya sudah hampir memasuki, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada waktunya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.